Pak Yohanes, apa komentar Anda? Ya, memang harus ada yang berani mulai dulu ya, karena itu satu lingkaran setan, harus diputus mata rantainya. Berani saya dari pemerintah yang ambil satu tindakan, tidak boleh ada begini, dibarengi dengan pelayanan yang baik. Harus ada tindakan itu, karena kalau misalnya nggak ada tindakan itu, mereka lihat kasih uang nggak dilayani, ya akhirnya dari kita cenderung, ya udah, mesti kasih uang aja biar cepat. Di mana biasanya ditemukan pungli, Pak? Di mana-mana lah ada itu, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kita kalau di pengurusan-pengurusan pun ya, bisa lebih dipermudah tanpa ada tambahan ini, itu jauh mengurangi kos. Apakah bisa diatasi, Pak? Kalau dari kita sih menunggu malah dari pemerintah ya. Kalau mereka memang serius menangani, saya yakin nggak ada yang nggak bisa lah. Karena negara maju itu dulu juga asalnya mereka ada budaya pungli kan. Dan mereka berani bertindak, berani memutus mata rantai itu. Lama-lama yang mau kasih uang malu sendiri. Ada masukan untuk masalah ini, Pak Yohanes? Saya rasa udah harus diberantas ya pungli ini ya, karena itu menjadi satu high cost ekonomi. Jadi semua biaya menjadi tinggi gara-gara pungli. Harus ada tindakan yang tegas ya, yang berani, satu terobosan untuk mengatasi pungli ini. Baik Pak Yohanes, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Direktur Utama Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Saya Dewi Sintawati.